بسم الله. طيب مراتب قست إلى عندك. ثانيا. ثالثا حالث. ها؟ Yang ketiga apa? Tamah pada wau. Nah. Anda Arabi, anda yang semama. Sakin. Anda ya salam. Khamisan. Kasra. Tayyib. تخيم نسبي عندك إسماعيل لا تنظر أنا إسماعيل أنا بجاء تخيم نسبي رب أبا أجا sudah sepekan gak dimeroja gimana ini wahid Al-Qafman harakatnya apa? Qaf berharap kasrah aidan ahbib andaka ya Haidar Bukur andaka ya Abdullah ha? Al-Ghain wa ma'ala pasti apa kan di belakang andaka anda ya beda ghain nama tim rojaan saya banyak laap ini jangan banyak main-main anda ya Umar takhim nisbi es qaf mana wal kha wa mana الضاد ها الجهاد الغين واستمراجة استمراجة كان banyak main-main عند إبراهيم تذكر إبراهيم السيوار عندك التكيان عندك الكتير لا بلاح مراجعة عندك مكسورة الغين والخاء والقاف مكسورة طيب كذلك يا فتح ها يعني بسكون المغضوب تبال bagaimana yang dimaksud dengan sukun di sini dahulu oleh apa kasrah طيب طيب dan taufik Allah Abdul Rahman Al-Ghain wal-Kha ketika berhenti yang didahului oleh Ya Sukun berapa kalimat dalam Al-Quran Nawar Basit dua kalimat illa ma takhsis al-kha wal-ghain as-sakinatan takhsis ma illa ma istathna min dhalik ya ada ba'dahu ra fi kalimat ma naam وزن خرج يخرج نعم قالت يخرج خرج خرج نعم خرج Tayib, julukan-julukan huruf, alqab, al-huruf. Yang pertama halqiyah. Hurufnya ada 6. Ya, huruf halqi atau ithar halqi bisa sudah hafal ithar halqi sudah hafal ini. Karena huruf ini keluar dari leher. Nah. Ini adalah istilah-istilah al-mutaakhirin. Ini istilah al-mutaakhirin. Kalau al-mutaqaddimun ma yadhkurunaha, tidak ada dari orang-orang mutaqaddimin dalam buku-buku mereka tentang istilah-istilah semacam ini. Dari semua ini ada satu huruf yang tidak disebutkan dalam julukan-julukan huruf. Nah, yaitu huruf dad. Ad-dad tidak dimasukkan dalam ini 10 dari julukan-julukan huruf. Allah alam kenapa mereka tidak masukkan dalam julukan-julukan tersebut. Setelah saya teliti, memang tidak ada sama sekali tentang huruf dad. Kenapa mereka tidak memasukkan dalam julukan-julukan huruf? Nah. Ya, kalau kamu lihat kitab Nashr misalnya, tidak ada pembagian julukan-julukan seperti ini. Katanya indah mutakhirin. Hanya sekedar pengenalan atau pemudahan. Kalau halqiyah itu mesti 6 huruf. Huruf halq. Semua huruf halq. Ha, hamzah, ain, ghain, ha, kha. Walahawiyah hurufnya ada 2. Kaf wal qaf. Karena keluar huruf ini, karena huruf ini keluar dari akhir lisan antara mulut nah dengan leher. Diletaknya apa? Di atas halq dan nah dan lisan yang bagian es depan apa belakang? Dan aqsa. Aqsa al-lisan. Lahawiyah. Akhir lisan. Ini kalau dikatakan lahawiyah, maka hurufnya kaf wa qaf. Anda melihat bagaimana kutub. Nah, tajwid di Indonesia tidak pernah kita lihat pembagian-pembagian seperti ini. Karena mereka tidak tahu tentang permasalahan ini. Dan termasuk pembagian mutaakhirin. Sekali lagi mutaakhirin. Ada soal yang bisa disampaikan nanti. Kenapa belajar ilmu tajwid hukumnya fardu kifayah, sedangkan mengamalkan nah fardu ain? Ini maksud dengan fardu kifayah di sini mengetahui secara pasti pembagian-pembagian dari ulum at-tajwid. Ilmu tajwid pembagian secara lengkap. Tahu ini bacaan idgham, ini bacaan ikhfa, ini bacaan iqlab. Nah. Kalau pengamalan wajib. Makanya ada orang buta. Orang buta yang hanya sekedar mendengarkan bacaan syekh, tidak tahu pembagian-pembagian ini semuanya. Kalau bacaan orang buta tadi benar sesuai dengan kaidah tajwidiyah, walaupun dia tidak tahu permasalahan secara detail ilmu tajwid, tidak terjadi permasalahan. Jadi ada istilahnya di situ, orang buta juga belajar. Yang dimaksud dengan fardu naam kifayah di sini adalah mengetahui kaidah-kaidah secara lengkap dari semua pembagian ilmu tajwid. Nah. Dan memang tidak mungkin orang alam bisa baca Al-Quran yang baik kecuali harus belajar. Dan tidak mungkin. Tapi sekali lagi, kenapa kok fardu kifayah di sini adalah mengetahui kaidah-kaidah tajwidi ya. Baik, selanjutnya. Syajariyah. Dan juga ada soal kemarin, kenapa kian Rasulullah SAW yukra'u ayatan ayah. Bagian juga di pertanyaan dari mana? Dari Ciamis. Rasulullah SAW membaca satu ayat, satu ayat. Nah, kalau dipahami secara letter luck, berarti harus membaca satu ayat, tidak boleh. Pokoknya membacanya harus satu ayat. Nah, padahal bagaimana kalau kita membaca ayat yang sangat panjang seperti sebelum terakhir ayat surah Al-Baqarah? Tidak mungkin seorang pun akan kuat untuk membaca ini. Dan belum pernah kita jumpai seorang pun yang kuat membaca sebelum halaman terakhir surah Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Nah, ila ajalin musamma tubuh. Kemudian di sana juga sudah kita jelaskan pembagian waqaf Jibril. Anna Jibril alaihi salatu wassalam yulakkin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yaqra' wa ahyanan fi wasf fi wasfil ayah. Nah, ma'ruf hadha. Wa ada para ulama meletakkan tanda-tanda al-waqf di pertengahan ayat. Bahkan kadang-kadang di akhir ayat ada tanda lam. Artinya tidak boleh berhenti di situ. Berhenti dengan tujuan untuk memperhentikan bacaan. Kalau berhenti untuk mengambil nafas, diperbolehkan. Nah, maka kalau difahami secara terlek ayat-ayat, tidak boleh kita membaca kecuali satu ayat, satu ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus satu ayat, satu ayat. Tapi amalan bukan demikian. Nah, dibutuhkan talaqqi. Dibutuhkan talaqqi, bukan hanya memahami hadis secara letter luck. Nah. Nahum karam. Subhah. Nah. Karena belum faham. Baik, syajar ya. Syajar. Bahasa namanya pohon di situ. Dan batang. Hurufnya ada tiga, yaitu ya, shin, wajim. Karena keluarnya dari batang lisan atau pertengahan lisan. Jadi kalau pohon yutlak al-hala, jika ada batangnya al-hala huwa. Nah, pas pertengahan hurufnya ya, shin, wajim. Wa asaliyah, hurufnya ada tiga, yaitu zai, wasin, wasad. Karena keluarnya dari ujung lisan, di ujungnya, yaitu tolak lisan, ujung, tolak lisan ini ujung. Za, za. Elen, sa, si, enam. Sa, nah. So, si, su, nah. Ujung semua gitu. Kalau ada yang mengatakan bahasanya fa, ada khata' dan pada ikhwah, nah, menalkin salah dalam bahasanya. Taib, nata'iyah. Hurufnya ada tiga, ta, wadal, wata. Karena keluarnya hampir dekat gusi atas, hampir dekat situ. Biasanya di sini adalah pangkal dua buah gigi atas, dekat dengan gusi atas. Kalau kita mengucapkan ta ta ta, berubah sudah, Sebagaimana sebagian qurra yang mereka membaca an'amta an'amta alaihim, sudah tidak dekat dengan gusir atas lagi. Kalau an'amta ta agak dekat sini. Nah, kalau banyak desis pengucapan ta hal khata' ayran. Nah, walaupun ada hamusnya, sifat hamus, akan tapi pengamalan al-qurra' al-mu'tabarun al-mu'tabarun, mereka membaca tidak demikian. Satu melihat bagaimana pengucapan khusari misalnya, hamir-hamir tidak ada, nah, desis yang nyata. Nah, juga sebagaimana sebagian lekhwah yaqrauna an'amta 'alaihim ta'alaihim. Alam hadha kathir fi 'inda al-yamaniyyin. Banyak mereka membaca dengan an'amta. Jadi karena kalian kalau belajar sama mereka akan disalah-salahkan permasalahan ini. Nah, kalau saya ngajarkan saya salah-salahkan juga kamu. Nah, taib lasawiyah hurufnya ada tiga, dha, dza, wa tsa, karena keluarnya hamzah dekat kursi atas juga, dha, dza. Nah, hampir dekat, dha, dza, dza. Yang dimaksud dengan sini adalah jadi bukan ujungnya yang dekat tapi tengahnya, apa dekat ini ha esalah. Zahir. Nah, zahirnya dekat, hampir dekat dengan gusi atas. Kalau yang ta wa naam wa dal wa ta, ini ujungnya hampir dekat dengan gusi atas. Zalqiyah hurufnya ada tiga, la, na, ra. Karena dinisbatkan keluarnya dari ujung lisan, lam, la, na, ra, la, na, ra. Kecuali ra di situ nan, zahr, taraf lisan. La wa na terjadi selisian, sebagian mengatakan ihdah wa lisan pada lam. Kalau na sepakat, nah, la sepakat, la dari ihda hafatul lisan, sebagian mengatakan ujung lisan, wa nun sepakat, kemudian ra min jihah zahr. Ini faham dah ya? Mafhumul kalam? Yang penting dihafalkan aja, sudah dihafalkan. Syafahiyah hurufnya ada tiga, ba, wal mim, wal fa. Nah, karena keluarnya dari bibir, ba, fa, na. Kecuali fa di situ hanya pakai satu bibir. Bibir mana? Bibir bawah. Nah, hanya bibir bawah. Kalau ada orang baca naam ba ala fa dengan dua buah bibir atas dan bawah, liru. Falamma falamma fa. Ya benar fa fa. Ya bukan falamma falamma. Banyak kita ketemu juga ini para pengajar TPA dan sebagainya, mereka mengajarkan demikian. Ada lagi yang takalluf sampai palamma palamma. Hakala orang Sunda masyhur enam sah. Nah, kita temui juga orang Sunda nah di sana. Abu Kota ada termasuk dulu kan teman teman sekamar. Nah, ya mereka biasa sururi, nah gembira terus. Nah, sururi gembira terusnya enggak? Karena banyak duit. sururi, surur, nah, gembira, nah, banyak uang. Jawfiyah, hurufnya ada tiga, itu huruf mad, keluarnya dari rongga. Jauf, jauf, a, i, u, ya, rongga mulut, a, i, u. Sedangkan hawa iya hurufnya ada tiga juga, sama. Nah, itu bukan alif yang benar, bukan hamzah tapi yang benar alif. Alif, waw, waya. Karena hurufnya berakhir dengan berakhirnya hawa. A, wa, berakhir. Sesuai dengan, nah, terakhir hawa. Ya, nah. Kalau tok tidak, apa? Nah, masih ada hawa diteruskan bisa. Enggak apa? Enggak bisa diteruskan. Apa? Tapi kalau ini yang alif, wawu, waya bisa diteruskan sesuai dengan terakhirnya nafas kita atau hawa kita. Terus bisa. Nah, adon i pakai iya. Nah, atau u. Sepanjang-panjangnya bisa sesuai dengan kemampuan nafas kita. Jadi kalau huruf yang lain, kalau disukun seperti kho, saya teruskan ak, ak, bisa teruskan ab, nggak bisa teruskan, nggak bisa teruskan. Yang ar bisa teruskan? Hah, coba teruskan. Nah, di sini berakhir sesuai dengan terakhirnya hawa kita. Nah, jadi a berarti apa? Alifnya disukun. A atau sudah? Ya misalnya, terakhirnya kan apa? Alif situ. Ya sukun. Jadi berakhir sesuai dan terakhirnya nafas. Wa'adun u, karena disukun. Wa'adun i, ya'nya disukun. Sesuai dengan kemampuan nafas kita. Mafhumul kalam. Ini pembagian ya 10 macam ini. Banyak yang tidak bisa, tapi juga jarang. Sekarang jarang mereka menggunakan julukan-julukan semacam ini. Jadi untuk talibul ilm, apa? Talibul ilm hendaknya mengetahui, nah, mengetahui permasalahannya. Pembagian huruf dari segi kuat dan lemah. Pembagian dari segi kuat dan lemah dibagi menjadi 5 macam. Paling kuat yaitu satu huruf, itu ta. Ta terkumpul huruf-huruf yang kuat. Manil kor al-jahr kuat, syiddah, istila, etabak awalan, kemana? Smart. Nah, kala-kala ini masuk kuat sini. Terjadi persisian antara nam po dengan bod. Sebagian mengatakan bod lebih kuat, sebagian mengatakan po lebih kuat. Nah, terjadi persisian di situ. Kalau bo mana tukar? Hah? Al-jahr. Pemada. Hah? S. Syiddah, hakala syiddah. Ar-rakhawah. Ah, di sini. Letak kalahnya di rakhawah. Jadi sifat yang kuat yang paling pokok di 4. Nah, al-jahr ini kuat. Asyiddah kuat. Istila kuat. Dan apa? Ya tebak. Kuncinya di sini. Kalau ada di empat bagian ini, ada semuanya berarti jelas. Itu huruf yang sangat kuat sekali. Ta misalnya jelas. Sifatnya al-jahr. Syiddah. Wa madha? Wal istila. Wal itbaq. Nah. Kalau dod, karena ada sifat rakhawah. Pada rakhawah di bawahnya. Di bawah apa? Asyiddah. Nah, di bawah syiddah. Nah. Paham tidak ini? Ini sifat yang kuat tadi apa aja? Anda ya, ini siapa yang menyebutkan? Anda ya, Anda ini siapa? Al-jar, syiddah, stila. Nah, ya, lihat di sini. Jadi, al-jar, syiddah, stila, watubak. Ini sifat yang kuat. Nah, sedangkan dod ada satu kelemahan. Sifat apa? Rakhawah. Baik, as-sad sekarang. Kita lihat as-sad. Pertama apa? Nah. Tapi antum lihat dari ini dari depan dulu ini. Dari depan dulu. Nah. Baik. Wa amrah sahal nam, sahal. Baik, sad sekarang. Gimana? Sifatnya pertama hamas, lemah. Rakhawah lemah. Stila pada bak. Nah, siapa ini? Jadi separuh lemah, separuh kuat. Kemudian ada juga nanti tambahan sifat lain, as-safir. Wadun mana? Wadun mana? Yang belum disebutkan dari sifat tadi. Al-ismat. Nah. Kemudian dha. Dha. Yang pertama, ajar, rasawah, lemah, stela, bagaimana? Wa itbaq, bagaimana? Wal ismat, bas. Nah, apalagi terkumpul di situ sifat yang sangat banyak. Ada tambahan lagi sifat yang tidak ada lawan. Seperti ta tadi, al jahr syiddah, wal istila, wal itbaq. Pemada, wal ismat, wa qalqalah. Naam. Ya, selain tambahan-tambahan. Naam. Selain ada sifat di laha did, yang ada lawannya, tambahan lagi. Naam. Adapun dha tidak ada di tambahan. Ada tambahan enggak? Tidak ada di situ. Ini lebih lemah. Walaupun hampir imbang dengan naam dha, tapi karena dha ada tambahan berupa apa? Istitalah. Dia enggak perhatian enggak bisa paham nih. Wal qaf lan la ya Muhammad sebutkan al qaf. Ajar kuat apa lemah? Kuat. Lemah. Al jahr wa mal. Aman, ini ada akhan syidda al-ibak al-ibak hakala al-ibak ya Sa'id al-qaf infitah infitah kamil stila wa mada ismat bas kola-kola. Melihat bagaimana ada kelemahan di situ. Ada kelemahan di mana? Naam. Jadi tidak di etbak tapi letaknya di fitah. Naam. Wa ra Siapa yang menyebutkan ar-ra' ini? Nabi Thumamah sebutkan sifat ar-ra'. Hamas al-jahr. Rakhawah tawassud. Rakhawah apa tawassud? Tawassud. Istifal. Fita. Adalah takrir. Kamala. Kamala. Bas. Mana zin? Hiraf. Ada tambahan di situ. Ada tambahan. Tadi merajah ini kemana sifatnya? Kalau ditanya nanti sifat yang paling kuat mana? Harus tahu. Nah, harus tahu bagaimana kok bisa kuat. Ya. Ya kalau kalian paham ini, nah, sudah bagus sekali. Nah, sudah bagus sekali. Nah, waktu kita belajar di Indonesia sudah jadi pengajar. Nah, tim pengajar, penatar bahkan. Tim penatar guru-guru TPA. Sampai ke Yaman belum bisa apa-apa. Nah, saya dulu begitu. Nah, kalau kalian bisa paham ini, nah, dengan baik, dihafalkan semuanya. Orang-orang awam akan bingung. Akan bingung. Kok tahu begitu? Nah, kalau yang kita setiap hari belajar begini, sudah dianggap perkara yang biasa. Perkara yang biasa. Karena yang belum tahu, nah, merasa kebingungan. Merojak sekali itu merojak, dihafalkan. Jangan banyak, main bentik ini apa untungnya itu? Main bentik ini untungnya apa? Nah, ini sih untungnya Umar. Sudah hafal Quran main bentik. Ini sih Umar. Mana tadi yang main bentik lagi? Ini Habib juga ini. Ini sudah besar, jangan main bentik ini. Enggak ada untungnya, cari ada untungnya. Nah.